أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من يدي قرب وتوب كل سر محمول إلى حضرة سيدنا وحبيبنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وإلى أرواح أهل بيته الكرام والصحابة والقراب والتابعين من العلماء والأولياء والصالحين أين خصوصا إلى أرواح سيد الشعب والقادر على ديلانه وسيد الشيخ محمد بن عبد الكريم السمن المدني وجدنا الشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجري شيخ محمد بشر الأنور بن إسماعيل البنجري وجميع مشايخنا ومعلمينا والدنا وأمهاتنا وذوي الحقوق علينا وجميع إخواننا المسلمين والمسلمات أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعين علينا وعلى ذريتنا أجمعين من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفعاتهم وخصوصياتهم وكرامتهم في الدين والدنيا والآخرة وعلى نية أن الله يشفي مرضانا ومرضى المسلمين رزقنا ويهم طول العمر إلى طاقة من السنين بصحة كاملة وعافية كاملة لعلى كلمة الدين مع الإخلاص والصدق واليقين فليرزقنا ويهمنا القادمة في خير وسلم وعافية ولا يعذبنا وإياهم في الدنيا وفي البرزخ وفي القيامة ويدخلنا وإياهم الجنة بغير حساب وعلى نية أن الله تعالى يؤلف بين قلوب المسلمين وينشر الإسلام والمسلمين ويهلك أعداء الإسلام والمسلمين ويهلك أعداء الإسلام والمسلمين ويهلك أعداء الإسلام والمسلمين على هذه النية يا رب العالمين وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا أنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم لك ولفرق كتب يكتب أبد الآبدين ودهر الداخلين رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين bermula sifat yang 20 itu terbahagi kepada 4 bahagi. Yang pertama diberi nama sifat nafsiyah, artinya sifat nafsiyah yaitu hal. Arti hal di sini perlu dicatat. Arti hal sesuatu yang ada tapi kada kawa dilihat. Itu aja sudah. Sesuatu yang ada tapi kada kawa dilihat. Kayak apa aja kada kawa melihat. Barangnya ada, tapi kada kau dilihat. Hal itu yang wajib bagi zat maksudnya, yang tiada berpisah daripada zat Allah. Ada sesuatu hal, benda yang ada tapi kada kau dilihat. Dan ia tetap pada zat Allah selama zat bersifat wujud, sedangkan Allah senantiasa bersifat wujud. Jadi hal itu tetap ada pada zat Allah. Yang kedua, tiada dikarenakan dengan sesuatu karena. Hal itu tadi bukan dikarenakan oleh suatu karena. Kalau pun wujud Allah Ta'ala itu dikarenakan wujudnya segala makhluk ini, bukan. Paham enggak? Nah, di sini orang banyak yang bingung. Dari bingung timbul ragu. Dari ragu timbul sesat. Karena belum mengerti. Masalahnya bahwa wujud alam semesta ini menurut Quran sendiri dan diakui oleh akal yang sempurna bahwasanya menjadi dalil akan wujudnya Allah. Dengan kata lain, wujudnya makhluk menjadi bukti wujudnya Khalik. Dengan kata lain lagi, wujudnya makhluk adalah kenyataan bagi wujudnya Khalik. Paham enggak? Jadi di sini seakan-akan wujudnya Khalik tidak nyata lamun kada si makhluk ini dulu wujud. Nang kaya itu pahamannya nang sasastra. Lamun kadada makhluk, seakan-akan Tuhan pun umpat kadada juga. Sebab ini makhluk dalil. Dan anda lagi yang memaham, apabila kadada makhluk ini manusia sasak semuanya anak mengenal Tuhan kada kawa. Sebab inya memaham bahwa wujud makhluk ini menunjuki, artinya seakan-akan petunjuk jalan untuk menuju Allah. Jadi manusia yang tidak punya petunjuk jalan, maka dia sesat dan tidak sampai kepada tujuan. Lalu nang diutamakannya makhluk. Jika tidak ada makhluk, maka tidak ada Khalik. Berarti makhluk nang mengandalkan Tuhan. Nah disinilah kata-kata dalil bisa-bisa membawa paham nang salah. Jadi nang bujurnya bahwasanya wujudnya makhluk ini kenyataan bagi wujudnya Allah. Nyata wujudnya Allah di dalam wujudnya makhluk. Dan wujudnya Allah wajib, adapun wujudnya makhluk ini harus. Disitulah bedanya. Oleh sebab itu, supaya kita jangan sasat diiktikat laki-laki bini-bini rancak-rancak membuliki belajar masalah sifat-sifat Allah, supaya jangan sampai ragu sasat dan menyatakan, dan supaya ibadah kita bujur-bujur sampai kepada Allah, sebab kita sudah pinandu lawan nang cagar diunjuk urangnya yaitu Tuhan Allah. Ibadah diunjuk ke situ, lamang balung tapi pinandu lawan nang cagar menerima, tak salah unjuk ibadah itu. Banyak orang beribadah mengunjuk ibadah kepada masyarakat. Banyak orang yang bersuara mengunjuk ibadah kepada si pendengar, namanya minta dana. Banyak orang yang beribadah mengunjuk ibadahnya lawan yang menonton, ngarannya minta lihat. Penyakit minta lihat lawan orang, bahwa seorang beribadah. Penyakit minta dengar lawan orang, bahwa seorang beribadah, maka itu adalah musyrik. Dikiranya ibadah yang didengar orang, yang dilihat orang itu manfaat, padahal itu bukan ibadah, namanya maksiat. Maka inilah tipu daya setan yang sangat halus. Jarang-jarang orang bisa selamat jika tidak mendapat syafaat daripada Syekh Murabbi dalam mursyidnya. Menurut kebiasaan adat Allah, la tabdila li kalimatillah wa lan tajida li sunnatillahi tabdila wa lan tajida li sunnatillahi tahwila. Terus itu dikatakan, man lam yakun lahu syaikhun fasyaitanu syaikhuhu. Siapa beribadah tanpa guru, maka syaitanlah nang jadi gurunya. Ujub sumah takabur akan menyerang di dalam otak dan hatinya. Oleh sebab itu dia memamerkan akan ibadah-ibadah aja. Kita jaga benar nenek. Ibadah malam sendirian, bangun guring subuh ada tamu, bakesah bahwa aku malam tadi membaca zikir sekian, aku malam tadi sumbah yang sekian. Rusak jadinya. Padahal belang subuh ni sudah tahu nya, belang benar aja subuh. Gak bayar indah yang minum kopi lawan nasi kuning. Bakesah. Kurang dahulu tulak haji. Datang haji ada nang belang. Surungnya makanan. Sudah disurungi makanan. Baucap tonang bini. Hei umanya. Cepirnya lah. Cepir nang kita tukar waktu tulak haji nang kedua. Bapadah bahwa tulak haji dua kali. Ujar ulama bahwa kata-kata itu menghilangkan semua pahala kedua kali hajinya. Lain orang berilmu daripada orang yang jahil. Suka mengat supaya dikatakan orang ibadah. Supaya dikenal orang ibadah. Supaya dilihat didengar orang ibadah. Ujub sum'ah takabur tasaddur fil majalis wal mahafil. Itu bahaya sekali. Jadi mahajatakan kepada seorang pemimpin. Dan kita wajib terhadap pemimpin seperti orang mati di bawah tangan pemandian. Lihat orang mati, terserah pemandian. Demikian sifatnya murid terhadap gurunya, terserah lawan guru. Kalau guru kita lapor ni kesah mayat bapandian. Guru ulun hendak ka sampit bepenerangan agama. Guru ulun hendak ka sampit hendak bapidato mengurus antara Madura lawan Dayak. Nah itu ngarannya orang nang menjalankan adab lawan guru. Lalu gurunya kan berdahulu diberi tahu dan minta pendapat guru. Kadang meminta tak mbah ada orang meminta pian ka sampit kadada lain pian lagi nang bisa mahakur nini ulun turun mai ka sana. Mbah turun ka sana tabalik motor hanyar bahabar lawan guru. Ulun tabalik motor ke tengah jalan guru eh. Atau ulun ditangkap polisi tolong ya kan. Jar guru tak ada tahu nyama ada di sana. Atau guru mencari di mana si anu lamun sampat Allah taala mencari sedang. Nah di sini kita banyak merasa kada bisi guru padahal sebenarnya ada guru kita. Cuma kita kada menghormati buktinya kada baizin segala macam. Nang rugi kita. Dua, menjaga jangan menagur lawan perguruan seperti Nabi Khadir bapasan lawan Nabi Musa. Jangan nyawa melihat dan mendengar apapun berangai aja, tapi para saunda nyawa mesti menagur kena. Asal para saunda nyawa kada tahan kena, mesti ada nyawa itu kena mengeritik. Pas juga bahwa buat di kapal bungkas siden kapal perahunya, maka sudah perlu orang membawa. Ujar Nabi Musa, maaf gurulah kurang membawa perlu sudah lawan kita. Kenapa gitu orang yang sering bagus biar bungkas. Ujar Nabi Musa sudah dapat akan nyawa kada makawa manahani muntung pamander. Ini kita nih berataan ada jadi si guru. Cuma rajin kita nih pamander. Itu paman. Nah, gara-gara murid yang pamander gurunya dapat fitnah. Kemudian dijaga kalau sudah kenal bahwasanya Allah bersifat wujud, arti wujud itu adalah sifat nafsiyah tadi, yaitu satu hal. Arti hal itu tadi adalah sesuatu yang ada kada kawa dilihat, dan yang kedua dia tidak dikarenakan oleh satu karena. Adapun kata-kata bahwasanya alam semesta ini dalil bagi wujudnya Allah, maksudnya bagi orang yang belum mengerti, dia dipandiri masalah dalil. Dalil seperti polisi hendak menangkap orang yang salah, mesti mencari dulu bukti. Misalnya ada laporan dari masyarakat, biasa mintolak masyarakat kalau nang berjalan, nang melihat, mendengar masyarakat tuh. Ada polisi biasa kaurnya, atau di kantor atau di rumah, ya kan? Polisi tah minta juga kapolres, kapolres ada. Nah ya, betul poja, betul pak, ya, itu ada di dalam. Nah jadi rakyat inilah yang membantu lawan kapolres tadi. Bahkan ingat, semua pejabat-pejabat itu dari rakyat. Ingat, jangan lupa hai pejabat, dari pejabat yang rendah sampai pejabat yang tinggi, dari pejabat yang semeter awaknya sampai kepada yang semeter 70. Bahwa kalian adalah berdasar dari rakyat, pangkat kalian dari rakyat, sebab yang memilih adalah rakyat. Di sini ada sekretaris gubernur, bujur dia. Itu melewat akan pemilihan, ya kan? Di sini kira-kira ada kepala DFR. Nah pengarangnya itu asalnya kan rakyat yang menunjuk. Jadi jangan kada ingat, kita ini asal ditunjuk rakyat, lalu kita diberi pakaian seragam macam-macam sama rakyatnya, belain-belain ya. Ada sama kalau? Ada sama? Iya, nang besugihan tuh penjahit tak. Apabila sudah hendak balik pakaian, babisa-bisa itu kan jahit. Lawan siapa misalnya? Kepala kantor, supaya inya aja yang mau lahakan sakanturan itu. Sugih satu man, rezeki pak. Kita bicarakan rezekinya aja lah, halal haramnya kena. Pakaian yang itu tadi, duitnya dari rakyat, pajak, penghasilan. Jadi pangkatnya dari pilihan rakyat dan pakaiannya dari rakyat. Oleh sebab itu inya dinamakan WOWR, wakil rakyat. Ini harus ingat, kalau ada ingat ya Allah, rakyat diulahnya nang kaya sama sesudah inya bersepatu dijajak. Kasihan nasib samut. Lamun ikam bisa belajar bahasa samut, aduh bubuhan kita nejar samut ngalih ya, hendak bapandarun manusia. Manusia kada mengerti bahasa kita. Apabila musim hujan, banyak yang lamas matinya, bujur kah? Kebanjiran samut mati ya. Bisa kita memperhatikan samut mati karena banjir. Lamun manusia nang mati gara-gara tercabur di irigasi, itu nyata aja sudah. Mungkin bupati kada mendengar. Jadi mahajabatan ergasi kita itu ada keamanannya, jangan sampai penganakan nyaman banget bahasa peta mendusur tergugur. Duitnya tepat saya kita mencari dolar, apalagi dolar ini banyak banget di Amerika. Tetap. Sudah berapa ikung regasi kita memakan anak cucu kita mati langsung. Jambatan-jambatan di regasi pulang ada nang menjolak nah setengah langit tadi bahasanya. Turunnya mintu juga banyak yang kesumbalitan. Dimana memikirkan supaya jambatan rata, jangan tinggi benar, jangan rendah benar. Nah ini duitnya ada, jadi kantong rakyat asal rajin mengambil pajaknya. Ini laporan nih, di pulau ada buluhannya. Ini rakyat ini pelapor, makanya sudah dilaporkan tahu ya. Pak, di sana ada kan orang membawa Erwin. Erwin kan apa? Kenapa? Pak, di sana ada orang membawa anu Pak, sabuk RCTI. Kenapa namanya Mbak dikinum temau? Sabu-sabu. Apa ingat sabuk RCTI? Di sana ada anu tuak-tuak. Kenapa itu minuman mau tak? Tawak. Tawak apa itu apa? Hah? Tuak? Pak di sana Pak ada ninja. Kenapa namanya ada rumput tanaman apa? Hah? Ya aja. Aja aneh. Entah. Ninja apa namanya? Ganja. Nah, lalu polisi memakai baju nang asalnya di lapasnya. Iya benar, orang nang minta sedekah. Tapi ada senjata nang lain daripada pistol biasa. Menyamar ya. Pura-pura hendak mencari ganja dan sebagainya. Ada aja. Nah, pura-pura mencari sabu-sabu, ada. Nah, dapat Allah. Sekali dapat sekarung ganjanya. Ini tak. Pak anak ditangkap, buka orangnya. Tembak ke atas, buka aja lagi. Tembak ke bawah, melawan. Tembak lintuhnya. Pada tak kuriak. Alah kawal lagi. Sudah. Bis. Geledah dapat. Berapa sarung? Ambil sedikit sebagai tanda bukti. Kada sakarungan sedikit aja. Nang sisanya ke mana? Dibanam supaya jangan ada lagi nang maedarakan. Itu nang kada bicara sisanya ini. Allah bersifat ilmu, kada kawa kita hendak membunguli. Allah bersifat mendengar melihat, kada kawa kita bersembunyi. Lamun manusia kawa ditapal sogok dan macam-macam. Mun inya hendak bapandar, tapali untungnya lawan gagodot. Sakurangnya pandarnya kada kada paham. Apalagi godoknya panas-panas. Ya kalah. Di mana sisanya? Abulah. Ngapa godoknya panas banget di mentong? Artinya disuap. Nah, jadi laporan tadi lalu sampai lalu dicari. Kalau pengbah ada laporan bahwasanya di rumah Guru Usuf ada ganja, langsung Guru Usufnya dirangkul. Lalu dikacak-kacak cawak Guru Usuf. Pertama yang dikacak, nang dibawa. Sekalinya sama aja lo namanya cacak. Mbah dikacak dihiga. Lah iya iya. Nah. Ini apa? Ujar polisi. Ujar jurusus tukul lah. Bukan senjata. Tidak. Tukul itu senjata juga. Sebab kalau dicatuk ke kanan bahaya. Kalau kamu punya guru usus, sekali waktu buka baju guru usus, sekalinya tukul nang bukan tukul dasar mencatok, tetapi tukul penyakit. Geli polisi. Jadi ujar guru usus untung betul-betul. Ya kanya bisi tukul, bapak ditangkap polisi dikiranya ini membahayakan sekalinya tukul nang berpenyakit ini tuh. Nang rajin dibelah dokter tukul jaga lumaran. Kena kebakarkan sebagai hiburan terutama lawan Pak Ismet. Pak Ismet, kalau banyak dalam itu mulai diriam terus gugur sampai ke Banjar banyaknya. Lewat apa? Arus irigasi kan barangnya. Atau apa arahnya itu? Napa arahnya itu? Nang dihadap nunggu udara. Hah? Sungai. Nah, lalu di situ nah dibujur kadang intan situ ada orang nang lamas. Nang hendak aku takunakan lawan buburan Banjar lah. Di mana mayat itu timbulnya? Di mana timbulnya? Ayo. Kawakan nanggo ada kawa. Aku aja jawabnya, timbul itu di Jakarta. Ada kalau awalnya tersan nang sari mulat kan timbul. Nah iya angalannya timbul pala waktu pak sangkan orang kau timbulnya di Darussalam kak iya kak si nyekes ke orang lamas padahal kain lain itu timbul nang ngarnerang itu dimana imong kak. Jadi hati-hatilah dengan kata-kata dalil bukti. Kada usah di dunia aja bisa aja orang mencari bukti itu dengan jalan nang kada bujur. Misalnya orang berjalan digiringinya oleh orang jahat masuk akannya di kantong belakang nang berjalan sabu-sabu sedikit di kantong. Padahal nang bajalan itu kada membawa sabu-sabu kada ada. Cuma nang bajalan di belakang ini pak memasuk akal. Rahatan nang pina banyak nyusia tabak aja. Lalu dituduhnya ini nih ujarnya udah kada bawa itu ada nang lain mandat. Nah itu belum tentu lagi nang bukti-bukti nang ada ini belum tentu menyatakan kebenaran. Oleh sebab itu harus bujur-bujur pas. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala kada kaya itu. Wujudnya Allah taala itu jelas. Kalau nang tadi kan kada jelas kalau. Kalau ini jelas. Badan kita kenyataan wujud Allah. Tapi melihat awak kita ingat nang ma'ada akan berarti nang ma'ada akan itu jelas di awak kita bukan berandak di dalam awak kada cuma jelas nang kaya matahari tah kita andak di bawah gadur seng isi ibanyo. Matahari di mana atas langit, tapi nyata kelihatan di gadur seng. Matahari ini tuh kan berapa buat ke dalam gadur seng? kada. Nah itu. Jadi kada bertempat di gadur sini. Cuma jelas nampak. Itu tak. Nah ini maksudnya bahwasanya zat makhluk termasuk kita kenyataan bagi zat Allah. Jangan minto matahari nang di langit itu iya matahari nang di gadur sini. Jadi Allah Ta'ala iya awak unda muha bangsat babanaran sasat babanaran neta. Mau aja kalau kita membaca sifat 20 nih mulai nang kelas 0 supaya bagaimana pahamnya sebab kita kalawasan tetapi mendengar malaikat kelas 0 supaya bagaimana pahamnya sebab kita kalawasan tetapi kelas 0 supaya bagaimana pahamnya sebab kita kalawasan tetapi mendengar mulai dari 10 yang sebelum gara-gara kalawasan pada belajar jadi 12. Nah palangun sumeel dibuat tuan sobat para. Jadi pabilanya misalnya kita kena picak kada melihat kalau lawan awak lawan yang lain kada melihat kalau bimapa hendak mengetahui dengan yakin bahwa Allah bersifat wujud. Nah dipusut pusut kena awak wang kerasaan kada bahwa awak kita ni ada dengan adanya pusut kada kerasaan walau kada melihat tapi merasa dengan pusutan kada adanya kita memusut tadi timbul rasa rasa bahwa kita ini adalah diadakan Allah maka kita yakin bahwa Allah ma'adakan aku berarti sidin ada jelas wujud Allah di dalam perasaan kita. Kenapa lagi? Di penglihatan jelas, di pengrasaan jelas lamun sangat kada ingat bahwa Tuhan parah banar lawan kita bungul banar manusia ya. Nah tandanya merasa Tuhan itu parah takutnya itu tandanya lamun orang menganggap unda parah lawan Tuhan tapi wani itu salah pendapatnya sasasan babilanya kada wani lawan Tuhan marahnya orang itu merasa parah lawan Tuhan baik dengan matanya maupun dengan perasaannya atau dengan alat yang satu lagi yaitu telinga mendengarkan misalnya wah menguap siapa yang mendengar telinga inya menang didengarnya kuap inya juga kuap ini adalah dalil wujudnya Allah dengan adanya telinga mendengar lawan muntungnya sendiri maka inya yakin Tuhan bersifat ada buktinya kuap diulahkan Tuhan dan telinga diulahkan Tuhan berarti Tuhan mengadakan telinga, Tuhan mengadakan si kuap atau si bunyi tadi. Jadi di telinga jelas wujudnya Allah, di mata jelas, di pusutan tangan jelas. Paham tak? Kalau kita makan di mesin itu jelas wujudnya Allah, sebab yang mengadakan rasa mesin adalah Allah. Nang mengadakan uyahnya pun Allah uyah lawan rasa kan lain uyah juga rasa juga jadi kita ni terkuliling lamun hendak mengenal Allah mun hendak mendekatkan diri kepada Allah hendak mengingatkan Allah di awak sorong banyak banar sudah wadah agar mengingatkan itu tadi maka dengan adanya mengingatkan Allah di sehari-sehari ditambah-tambah maka hati kita tenteram bukan hanya satu hati Quran menyatakan ala bi dzikrillah tatma'innul qulub dengan mengingat Allah tenang tenteram segala hati segala apalagi kita bisi hati cuma seutingannya tenang maka tenang ini yang paling hebat yang disebut surga di dunia adalah tenang biar kaya apa lamunnya kada tenang ngarannya gelisah seperti anu apa ngarannya presiden Amerika anu Syirik. Amerika Syirik lah. Syarikat. Ini kada tenang. Kada tenang. Handak memerangi orang. Tiap dunia. Jagarnya. Kada percaya lagi. Kada dilangsungkan perang. Dia senjata lawan tentara sudah tak kirim. Tentara dikirim ke sana sudah, dia kada membawa bumi. Lu minta ulah hatangnya, wadah gasan bebinian Turki. Orang Turki yang nak ditutuinya. Nyeparak perbatasan situ. Hendak baulah tempat libur. Hiburan. Coba. Napa ikam? Ujar orang dunia nengah hari ini ujar penantuannya. Kutup-kutupan buih. Nang kema pagaran buih cuma kutup-kutup. Coba periksa kenalan mengarang kutup-kutup buih kaya apa? Sebab di situ kan bukti Allah Ta'ala bersifat ujur juga nah? Di dalam kutup-kutup buih. Nah, baikam. Kada gampangan. Hari ini jangan iannya. Ini sidang hari ini sidang terakhir menentukan hantup lawan kadanya. Penentuannya isok hantup kadanya umat. Di Irak itu tahu kaikam menurut habar, tapi bukan habar Quran dan hadis. Inya ingatakanlah berataan kita nah bahwa habar nang bujur dua aja Quran lawan hadis itu nang bujur lain dari Quran dan hadis kabar kabarika cek kerecekka atawa surat surat kabar ta kada kawa dipercaya sebab itu boleh jadi bujur bujur lagi bujur boleh jadi kada. Ikam tahu kabun ini munnya kada tahu bahaya. Mah mendengar berita, bujur. Mah mendengar tulisan membaca di koran, bujur. Jangan. Kalau koran belum tentu bujur. Kalau Quran yakin bujur. Itu bedanya Quran dengan koran. Entah. Kada gampangan. Kalau Quran kita nukar sebiji sampai hancur. Kau aja dibaca, ya Allah. Namun koran sebenarnya, ya kan? Sebenarnya banyak duit keluar. Sarik ke jarang ulah koran nih. Jangan karena tapi payu lagi. Kadinya mintu, Pak. Kada. Cuma aku ini menjagakan jangan percaya kepada nang balun tentu kebenarannya. Lamunnya kada tentu kebenarannya kita percayai, kita jadinya tasangka nang bujur menjadi jahat dan bisa tasayangi nang salah dan tasariki nang bujur gara-gara kabar kada tentu bujur dan salahnya. Pahamkah? Kalau Quran dan hadis yakin bujurnya, lain pada dua itu kada tentu bujur dan salahnya. Menurut kabar jalannya hendak digempurnya juga senayangnya. Tapi kita orang beriman sudah yakin bahwa hari semalam dibaca kudrat iradat takluknya taksir kepada segala mungkin maujud dan makdum. Apabila Tuhan memang menghendaki terjadi sesuatu maka kuasa ia meneruskannya. Apabila Tuhan kada menghendaki kada bakal terjadi sesuatu. Nah itu. Oleh sebab itu kembalilah kita kepada Tuhan yang menentukan. Semua kita bangun tengah malam khususnya berdoa mudah-mudahan jangan sampai pecah perang agama di seluruh dunia. Nang khawatirnya adalah pecah perang agama karena ada nang memaham ini adalah perang agama padahal kada ini perang karena dendam dan perang karena sombong. Ini sebenarnya perang namunnya perang jua karena sombong dan dendam. kurang dandam. Kada ada obatnya kecuali mati nang didandaminya itu. Kurang kada handak disamai. Supaya handak inya aja nang bisi nuklir, nang lain kada boleh. Apabila ada nang bisi sabuting aja harus dihabisi. Sebab ini kan anak menyamai lawan inya, inya indah disamai. Handak lesa kami selihi inya kawa bang. Manusia. Jadi lamun masih kehandak manusia aja, kita jangan gaya habisnya. Nah, kita tetap buka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatkan doa kita berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Malam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum." Siapa kada memperhatikan orang Islam maka bukan Islam. Kita harus perhatian kepada orang Islam. Jadi kita doakan aja sebab kita di sini. Ya kita berada di Turki misalnya, bisa enak, apakah ada tahu? Cuma di sini berdoa kita. Ya kan? Neng jadi seminggu dua kali, karena aku turun dua kali aja seminggu. Waya-waya juga, hari Ahad kan apa? Kemes, jadi sebelum asar kita baca Yasin, baca surat Al-Kamilah. Kemudian kita dulu bahagia lawan guru-guru kita sebagai tawassul. Minta sebab bisi guru bang dihadiahi ku bapak dihadiahi jiran tetangga dihadiahi sudah mati-mati tak minta hanya mengharap Allah napa supaya orang Islam bersatu di seluruh dunia. Jangan berkelompok-kelompok. Lamun Islam berkelompok-kelompok ngarannya kaya durian. Ada kelompok durian. Ini kata basas tuanya sudah. Andai kata ada partai 200 di Indonesia tapi Islam basas tu. Biar aja partainya balain ngarannya tapi orangnya basas tu. Nang kaya orang maunjun, unjunnya 200 tapi wadah iwaknya sebuah aja. 200 unjunnya berumpan berataan wadah iwaknya sebuah aja jadi berkumpul di dalam sebuah. Napa nang sebuah ini wadah ini syariat Islam ahli sunnah wal jamaah itu maksud wadah tadi. Nah, jadi ini unjun, ini unjun, ini unjun iwaknya kumpulkan di dalam syariat Islam ahli sunnah wal jamaah nang man ana wa ashabi ujar hadis Nabi. Unda dan sahabat unda itu maksudnya ahli sunnah wal jamaah. Ashabi itu jamaah. Jadi bukan man ana wa ali, bukan man ana wa ashabi semunyaan sahabat. Namun man ana wa ali Syiah. Di Irak 50% Syiah. 30% ahli sunnah wal jamaah, 20% yang kada Islamnya. Saddam Hussein aku kada tahu takunakan lawan inya ikam ini si asa kada kah takunakan lawan Saddamnya aku kada tahu juga. Nah itu Ajis Tarik itu Kristen Perdana Menteri ya kah? Ya kah? Ya kah? Nah, mensalah kada kada salah. Salah. Itu Raja Amerika Serikat siapa namanya? Jus lah. Alamun jus itu kalau kena jus apa? Jus nang jadi Raja Amerika. Napa agamanya Kristen? Nang baduan ini lawan agama fanatik. Nah itu bang. Jadi nang di Irak ini nah tarik najis fanatik lawan agamanya Kristen. Nang di Amerika nang hendak menggempur fanatik juga lawan agamanya masuk akal dia untuk ikam hanya di budak budak budak budak. Apa artinya dua ke satu kan? Nangka itulah sudah terjadinya. Jadi kita berdoa mudah-mudahan orang Islam seluruh dunia bersatu. Nang kadua musuh Islam dimusnahkan Tuhan. Terjadi di zaman waktu Nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di sulbi Nabi Nuh alaihi salam. Wa hamalani fi sulbi Nuh. Allah Ta'ala membawa Nurku di sulbi Nabi Nuh. Waktu itu Nabi Nuh. Ya kan? Nabi Nuh waktu itu berdoa lawan Tuhan. Nang membaca doa ini kayaknya muntung Nabi Nuh. Padahal nang membaca doa itu nang disulbi ini nang membaca Nur Muhammad ini nang membaca doa. Napa doanya di dalam surah Nuh Quran ada mengatakan Rob la tazar alal ardi minal kafirina dayyara. Ujar Nur Muhammad nang disulbi Nabi Nuh, ya Allah Tuhanku, jangan pian ada akan lagi intalunya orang kafir sabiji-biji di dunia ini. Intalunya aja jangan ada. Kan intalu itu kan ini memecah. Jadi anak, intalunya aja jangan ada lagi. Kenapa? Innaka intadarhum yudhillu ibadah. Lamun inya memecah, samunyaan orang Islam akan dibahayakannya. Dibahayakannya, apa bahaya? Bertambah nakal daripada nang datunya. Ya kan umpamanya yang ini adalah intalo beranak nakal. Nini beranak ulang latih nakal dari ini. Ya kan justru tadi nakal nah, abahnya tak kurang sedikit kan nakal anaknya. Karena cucunya nakal lagi. Aitu illa fajran kafara rabbi ufir li wa li walidayya wa liman dakhala baitiya mu'minan wal mu'minina wal mu'minat. Ya Allah ampunilah ulun kalau tersalah berdoa nang tadi. Kalau doa tadi doa nang aras benar, maka ulun minta ampun lumpian. Dosa ibu bapa ulun pun ampuni juga dan semua orang nang percaya lumpian nang dahulu nang sekarang nang akan datang ampuni juga dosa mereka. Terutama orang nang beilang ke rumah ulun tapi beiman. Lawan ulun artinya beilang percaya. Beelang tak dengan percaya. Lamun beelang ke rumah hendak ngecek, itu ngarannya cek dan cerecek. Ini beelang karena percaya. Bahwa sidin apabila beelang ini memberi kuipi, itu paham. Kadang orang kafir tentang beelang. Ada orang beelang ke rumah. Kita beri nasihat. Nasihat itu untungnya sepali-pali menasihati roh muntung. Ada langkah menasihati dengan cara putusan. Ada langkah menasihati dengan cara pusutan. Makanya dipusut-pusut yang tenang. Ulun keserahian aja. Jadi ada perlu berpandang. Ada juga orang yang menasihati nyawa orang kafir. Ada juga nih kok, segolongan nih kita. Aja nasikungnya, petarpun ulun nih kafir kakak. Badiam aja pura-pura kali mendengar sih, nah, ya sudah. Lalu sidin mesah majak. Bari sidin utas sebuting. Ulun jangan menurut dia najahan. Kada bakal-bakal cuma utas dan aja yang paling murah. Batu pendulangan itu pun batunya itu namanya bakas gis bini jua jujuran. Ini ada orang kawin kasihan hendak kawin tenderi oleh pengulur bebiniannya loh nak tenderi nyawanya bujur jua kasarius hendak dikawinakan lawan si Ano inggi jujuran nyawa tahu kasulah jujuran nyawa gimana? Nggih tak kuwi sudah. Ujar pengulu asal tak wajar ta. Kada usah nyawa mau yang iya. Ujar sebini-bini itu benarnya menjawab anu betakun pengulu jujuran tadi ditulislah di buku. Buku apa ngaranna itu kuah? Ini kuah ada jual. Kuah. Kenapa kuah? Buku apa? Pencatat. Jujurannya ditulis juga kan? Ditulis jangan pengolah, amun ditulis jangan baik pulun pada hatanya. Nah, pajujuran nyawa lo, jawab Allah, sekalinya seperangkat alat mendulang. Pulang seperangkat alat sholat, ini seperangkat alat mendulang. Nah, jadi ada linggis, ada angkatan. Hah? Alat orang mendulang. Ada kayu. Bisa kaitkan tak ketemu nih kurang nikah ya kan amat tupai anang gondang nyawa unda kawinkan lawan si Alo Gandum wali bapaknya si Haji Jabir sudah bewakilan unda dengan maharnya seperangkat alat mendulang. Mana linggisnya? Aja pengulu. Kadang-kadang gampangan. Soh kada, soh aja aja barang-barang gak. Gampangan linggis. Gampang. Tajam. Jadi yang tadilah kita jangan ragu-ragu. Masalahnya yang penting kita ini kembali kepada Allah berdoa dengan sebagaimana Nur Muhammad yang ada di sulbi Nabi Nuh tadi mendoakan supaya orang beriman semuanya diampuni Tuhan dan artinya umat Islam bersatu dan musuh-musuh Islam musnah. Jangan ada intalunya lagi. Insyaallah kita berkeyakinan ud'uni astajib lakum. Ya kalau apabila berdoa dikabulkan Tuhan. Minta kalau. Nah. Jadi sekarang umat Islam dizalim urang. Jadi orang nang dizalim apabila dia berdoa kabul. Minta aja sudah kita berdoa aja sudah. Kalau ada na ikam ada nang kita warni nukaretek umpatnya barangkat iya kan membawa linggis hendak melawan tentara Amerika linggis tadi dibawa linggis yang tadi minjam dolorun umannya kudrat irada takluk kepada mungkin ma'dum dan mungkin maujud. Apabila Tuhan yang menghendaki sesuatu, maka Tuhan kuasa ma'adakan. Atau Tuhan menghendaki kadada, maka kuasa meniadakan. Jadi kita mengharap mudah-mudahan jangan terjadi perang dunia. Jangan terjadi mudah-mudahan. Bukan lagi gampangan. Ya Allah, dikaya kita umat Islam banyak mayoritas. Lamun inya berbaur di sini, nang mayoritas ni bakal lahir lawan nang kada mayo. Nya biasa nang kada mayo, nang daur. Ya kada, akadanya kan bujur-bujur ni serius lah. Lamun Sa'aduddin gajian lawan Hasbi di sini saban kalian tuntung sembahyang baca Yasin lawan salatan kamilah doanya pinanya pina karas jua pang pinanya tak lima kali di sini baca Yasin betutung sembahyang dan mudah-mudahan ya kan boleh jadi nang membaca doa nang dikabulakan Tuhan boleh jadi nang ma'aminakan dikabulakan Tuhan. Sebab pasien benar jangan orang Islam samut saja jauh tadi nah apabilanya musim hujan mati kelamas lamun musim kemarau mati kehausan sama cuma inya benar ya kagada diulahkan rumah sakit ya kan diulahkan rumah sakitnya samut banyak banget nama eh jadinya kegampangan haus kagak minum. Model kaya ini juga orang yang demonstrasi ada kalau nang nombok makan lawan minum kada gampangan. Ya Allah, kada mau makan, kada mau minum. Sedangkan Tuhan menyuruh makan aja, minum aja, tapi jangan banyak. Jadi aku menganjurkan telah Tuhan menyuruh makan aja, minum aja, tapi jangan banyak. Itu Tuhan yang menyuruh. Kalau ada yang mengajinin ini hendak mendemo, nang di demo misalnya bupati, lalu pada hendak makan sebulan dan bulan puasa siang hari. Makan aja, minum aja, tapi jangan banyak. Itu paham kan? Mereka ya ke gula, ya ke uyah, ya ke asam, ya ke lombok. Makan aja, tapi jangan banyak. Ya ke buah, makan aja, tapi jangan banyak. Ya ke banyu, minum aja, tapi jangan banyak. Namun dokter merdakan, kada boleh minum banyu, kada boleh makan buah. Maksudnya itu kada boleh banyak. Ya, menang sedigi-digi aja boleh aja. Aku ni besar, aku nak dokter. Boleh tak makan tak? Aku betapa nak dokter boleh tak makan durian? Satu duriannya. Makanlah aku sedigi, mbak tonton ambil pulang sedigi. Di hadapan dokternya di rumah, mbak tonton sedigi pulang. Asudah ya pak kiai, cukup sudah ya. Cukup kan boleh satu biji. Ini berapa biji ya? Ya kok kan tunggal biji ya? Nyak awet langsung 10 biji sekali makan. Geli dokternya. Jadi jadi dokter aturannya biar ini kan kawa berloco-loco. Lamun nang penyakit ini penyakit parak mati. Aturannya biar parak lon mati sudah. Tak umut kada kawa lagi berloco-loco. Ini sekalinya berloco-loco jarake jarku ngarannya ini ngarannya orang Banjar menyambat membuang parangai. Orang parak mati itu kan membuang parangai. Ada sesuatu yang ganjil dan perlu digawi selain daripada yang parak mati itu yang dulu-dulu kan pernah kayak ayo sifat nafsiyah tadi lah hati-hati banget lah montong kalau sasat lah kalau ya artinya nafsiyah tadi dikarenakan oleh satu karena matinya di situ tiada dikarenakan oleh satu karena jadi wujud Allah bukan dikarenakan oleh nang lain paham kai kami tak nyalain bahayanya kan dalilan itu pang apa wujud Allah dalilannya langit dan bumi dan isi antara keduanya mun yang ada di langit kada ada bumi kada ada antara keduanya kada nampak wujud Tuhan berarti harap langit bumi dan antara keduanya daripada Allah nah itu di situ sasatnya matinya pang ahlul dalil nomor 2 pangkatnya istilah bintang bintang 3 paham kan? Kalau ahli syuhud, ahli kasyaf, wal burhan, maka itu pangkatnya bintangnya bintang 5. Nah itu. Jadi ahli syuhud wal burhan, bukan ahli dalil. Apa-apa ahli syuhud wal iyan, bukan ahli dalil wal burhan. Makan obat aleh. Benar sudah sifat wujud Allah baik di mata kita di mana kita melihat maka di situ nampak nang ma'adaakannya itu Allah apabila ma'adaakan tentu sidinnya bersifat ada ya kalau tak itu nang jadi dikatakan nyata wujudnya Allah di dalam nang kita lihat itu maksudnya paham kan? Sebenarnya kita lihat itu nang ma'adaakannya Allah tentu sidinnya bersifat ada. Ini ngarannya ingat lawan Tuhan jua. Apabila kita amalakan nang ini, nang kada bahuruf bersuara ini zikirnya, bahuruf kada bersuara kada. Apabila kada bahuruf bersuara, kada ada minta tonton lawan orang, kada ada minta saksiakan lawan orang, kada ada minta dengar lawan orang, sebabnya adalah dengan penglihatan mata zikirnya. Tapi kada menafiakan zikir muntung. Kalau ya kena asal lawan mata aja, kada usah lagi muntung baca la ilaha illallah, ujar jero sekumpul, labila ucap. Nang kaya nang urang memang berakan di surat kabar. Ujar guru ijai, guru sekumpul, asal basalaman lawan sidin, masuk surga aja, walaupun kada puasa sembahyang dan lainnya. Apabila aku baucap matinya, pang, surat kabar itu lain pada Quran hadis, banyak dustanya daripada bujurnya. Tapi aku serahkan semunyaan lawan nang bersifat kiam dan mubinapsih. Namun aku ini adalah sudah lawas benar karena zalim, sekarang aku minta balasan lawan Tuhan. Itu aja sudah, aku pada untuk membicarakan macam-macam lagi sudah. Lawan Tuhan aja silahkan lanai. Karena anak berurusan panjang-panjang lebar, jauh kekawalan balas pulang di surat kabar juga, jauh kupayu orang berjualan. Tidak, lawan Allah Ta'ala aja lanai. Ada aja di situ Tuhan. Nah, Pak. Untuk adanya menyerah habis saja. Innama asku bati wa husni ila Allah. Aku mengaduakan apa-apa urusanku lawan Tuhan saja. Tuntun. Ada aja lagi tentang dibicarakan masalah itu. Nang rajin bisa sasak. Masalah nang.